Sujud tundukkan kepala tak lelah menyebut ku terus bersyukur apa yang diber arti nikmat yang lebih selama ini. Oh Tuhan, berikan rahmatmu. Oh Tuhan, tunjukkan jalanmu penuh dosa dan hina diriku saat ku menjauh darimu. Aku berkata alhamdulillah ketika ku ada di jalanmu. Fisabilillah, beribadah kepada ya Allah, bertawakal kepada ya Allah. Tuhan ku hanya satu yang Maha Esa, ku hanya manusia yang penuh dosa. Kami jalan, Allah tunjukkan. Jangan biarkan kami hidup di kegelapan. Kami takut akan panas api neraka, namun tak layak untuk berpijak di surga. Ya Allah, ya ampuni kami, Allah, Engkau terpuji. Allah, ku sebut namamu.